Ku biarkanlah berbicara, urai maksudnya di jiwa, agar mudah ku mengerti segala yang terjadi. Sudah suratan ilahi, ku biarkan pena menulis, meluapkan hasrat di hati. Moga terubat segala keresahan di jiwa. Telah pun sedaya tak melukai hatimu. Mungkin sudah suratan hidupku, kasih yang lama terjalin berderai bagaikan kaca. Oh teman, maafkanlah. Segala yang terjadi sudah suratan ilahi.